Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Hasyiah I'anatut Thalibin ya. Hasyiah dari kitab Fathul Mu'in. Kita saat ini akan memulai di kata ini ya. Qauluhu al-wajibil wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-wajibil wujudi. Zat yang harus ada, yang dipastikan ada. Bayanun wa ta'yinul musamma. Walaisa mu'tabiran minal musamma. Wa illa lakanal musamma majmu'u dzati wa sifat walaisa kadzalik. Jadi kalimat dalam Fathul Mu'in yang berbunyi al-wajibil wujud ini adalah menjelaskan dan juga menentukan musamma, menentukan zat yang dinamai Allah. Akan tetapi wajibil wujud ini tidak termasuk musamma ya. Ini adalah sifat ya. Jadi dalam ilmu tauhid itu kan ada zat, ada sifat ya. Ada zat, ada sifat. Kalau kata wal wajibil wujud ini tergolong musamma, maka musamanya adalah zat sekaligus sifat. Dan faktanya tidak demikian. Jadi Allah itu zat, punya sifat al wajib, al wajibil wujud. Sifat dan zat ini berbeda menurut keyakinan kita. Wa makna kauni wajibil wujud annahu la yajuzu alaihil adam wa la yasbikuhu adam wa la yalhaquhu adam. Maksud dari kalimat al wajibil wujud adalah Allah itu tidak mungkin tidak ada, tidak didahului ketiadaan, dan tidak akan tidak ada, tidak diakhiri dengan ketiadaan, tidak dimulai dengan ketiadaan. Wa kharaja bidzalik wajibul adam kasyarik wa jaizul wujud wal adam kal mumkin. Al wajibul wujud ini mengecualikan wajibul adam, sesuatu yang dipastikan tidak ada, yaitu sekutu Allah, dan mengecualikan juga sesuatu yang bisa ada, bisa tidak ada, yaitu hal-hal yang mungkin ya, hal-hal yang mungkin. Hal-hal yang mungkin. Wa yalzamu min kaunihi subhanahu wa ta'ala wajibul wujud ayakuna mustahiqan li jami'il mahamid wa ba'duhum sarraha bihi. Dan bila Allah adalah zat yang wajibul wujud, zat yang dipastikan ada, maka hal itu menuntut Allah berhak mendapatkan semua pujian ya. Jadi berhak mendapatkan semua pujian itu diambil dari sifat Allah wajibil wujud. Dan sebagian ulama tidak lazim, tidak menganggap ini sesuatu yang lazim, tapi sesuatu yang sharih. Ada lazim, ada sharih ya. Sharih itu mengungkapkan sesuatu secara tekstual itu sharih. Kalau lazim itu tersurat dan tersirat. Sharih itu tersurat, lazim itu tersirat. Qauluhu asluhu ilah, ay asluhu al-awwal ilah ka imam. Jadi kata Allah itu asalnya adalah ilah ya, wajahnya seperti imam. Wa huwa ismu jinsin likulli ma'bud. Ay sawa'un kana bihaqqin aw batil. Kata ilah adalah isim jenis ya, nama jenis untuk setiap sesuatu yang disembah, baik disembah secara benar ataupun secara salah ya, baik benar ataupun salah. Tsumma ba'da ta'rifihi wala bastimaluhu fillahi al-ma'budi bihaq wala batan takdiriyah. Lalu kata ilah ini diberi al, dimakrifatkan, maksudnya diberi al. Setelah ilah diberi al, maka penggunaannya itu dominan, dominan untuk Allah. Jadi setelah ilah diberi al, itu hal-hal yang disembah selain Allah itu tidak tercakup dalam kata Allah. Jadi penggunaannya ini dominan, dominan untuk zat yang disembah secara benar, disembah dengan benar. Ini namanya ghalabah takdiriyah. Jadi dominan tapi secara takdiri. Takdiri itu ya secara akal saja. Wa ya ihtisasul lafzi bi ma'nan ma'a imkan istimalin fi ghairihi bihasabil wadai lakin lam yustamal fihi bil fa'li kama huna. Ghalabah takdiriyah adalah mengkhususkan satu kata dengan makna tertentu dan kata itu masih mungkin digunakan untuk yang lain dalam tinjauan wadok, dalam tinjauan peletakan bahasa. Akan tetapi secara kenyataan lafadz itu tidak bisa digunakan untuk yang lain. Jadi tinjauannya ada secara asli, ya, makna wadok secara asli, ada secara fakta. Secara asli peletakan bahasa mestinya kata Allah itu bisa digunakan untuk selain Allah. Namun faktanya lafadz Allah hanya digunakan untuk Allah saja. Fa inna lafdzal ilah sholihun li ayyustamal fi ghairillah bihasabil wad'i lakin lam yustamal illa fillah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ilah, ya, kata al ilah, ilahun yang terdiri al itu bisa untuk digunakan selain Allah dengan tinjauan tadi, tinjauan wadok. Akan tetapi faktanya kata itu tidak bisa digunakan kecuali untuk Allah saja. Qauluhu tsumma urifa bi al ay fasarul ilah tsumma hudifatil hamzatu tsaniyah ba'da naqli harakatiha ila lami fasara Allah. Ini prosesnya, ya. Tsumma udghimatil lamu fi tsaniyah tsumma fukhimat lit'adim fasarallah fa fihi khamsatu a'mal. Jadi prosesnya kata ilah ke Allah itu ada 5 proses. Tadi kan yang pertama kata ilah diberi al menjadi al ilah, lalu hamzah kedua dibuang jadi Allah, ya. Jadi hamzah kedua dibuang setelah harokatnya dipindah ke lam. Setelah harokatnya dipindah ke lam. Jadi al ilah ini. Wah, ini coba saya. Gimana, ya? Al ilah kan begini, ya. Ini ada hamzah. Hamzah ini kan sukun sebenarnya. Ini ada harokat kasroh. Hamzahnya ini dibuang, tapi membuang hamzah ini setelah memindah harokat kasroh ke lam. Jadi gimana nih? Alilah. Fasoro alilah, ya, ini sudah ada ini. Fasoro alilah. Tsumma udghimatul lamu tsaniyah. Lalu lam diidghamkan. Jadi alilah jadi Allah, ya. Jadi Allah. Lalu ditafkhim. Tafkhim itu ya Allah itu. Ditafkhim, jadi asalnya Allah menjadi Allah. Itu namanya tafkhim. Mengapa ditafkhim? Karena untuk mengagungkan. Jadi tafkhim itu termasuk fungsinya adalah untuk mengagungkan. Tafkhim itu kalau bahasa, kalau terjemah kamusnya apa, ya? Ini saya cari sebentar. Jadi tafkhim itu menurut Kamus Munawir mengagungkan, ya. Tafkhim itu mengagungkan. Mengagungkan atau memuliakan. Wa qauluhu wal ismul a'dhamu indal aktsar. Dari beberapa nama, nama yang dimiliki Allah itu ada satu nama yang dikatakan ismul a'dham, nama yang paling besar di antara yang lain. Di antara nama-nama Allah itu ismul a'dham itu kata apa? Yaitu ulama berbeda pendapat. Kalau dalam Fathul Mu'in, ismu a'zam adalah nama Allah, ya, adalah kata Allah. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain-lain itu bukan ismul a'zam. Wahtaron Nawawi, ini panjang juga ini. Wahtaron Nawawi rahimahullahu annahu hayyul qayyum. Menurut Nawawi, ismul a'zam bukan kata Allah, tapi al-hayyul qayyum. Fa'in kila inna min syartil ismul a'zam annahu indu ia subhanahu wa ta'ala bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta wa hadza laisa kadzalik faqad yad'u katsirun bihi wa la yustajabu du'a'u. Ada pertanyaan, ya. Termasuk dari syarat ismul a'dham adalah nama ini bila digunakan untuk berdoa pasti akan dijawab oleh Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan kata ini bila digunakan untuk meminta pasti akan diberi oleh Allah. Tapi faktanya kan tidak demikian. Banyak orang-orang yang berdoa menggunakan nama Allah tapi doanya tidak dikabulkan. Nah, itu jawabannya bagaimana? Jawabannya kita teruskan di video setelahnya ya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir video. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.